السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan membaca 200 soal jawab terkait dengan persoalan akidah. Dan pembahasan yang terakhir, dalil terkait dengan bertambahnya iman dan berkurangnya al-iman. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-39. Qala rahimahullahu ta'ala, maddalilu ala tafaduli ahli al-imani fi. Mana dalil yang menjelaskan tentang berbeda-bedanya tingkatan ahlul iman? Al-jawab, jawabannya kata beliau, qala ta'ala, Allah berfirman, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun ila wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ashabul yamin, kata Allah Azza wa Jalla, was-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang berlomba, ai orang yang berlomba-lomba, ulaikal muqarrabun, merekalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ai orang yang dekat dengan Allah. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ashabul yamin, yaitu penduduk atau pemilik atau kelompok yang sebelah kanan. Tahukah anda kelompok sebelah kanan tersebut, golongan sebelah kanan? Ayat ini berbicara tentang keutamaan ashabul yamin dan keutamaan as-sabiqun, as-sabiqun kelak di akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa amma in kana minal muqarrabi fa rawhun wa raihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabin, farauhun, mereka berada di dalam ketenteraman, waraihan, mereka berada dalam rezeki Allah Azza wa Jal, dan berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun jika dia adalah termasuk dari golongan ashabil yamin, sebelah kanan, maka keselamatan bagimu termasuk dalam golongan kanan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ الْآيَةِ. Di antara mereka, kata Allah Azza wa Jalla, orang yang beriman itu ada yang zalim terhadap dirinya, ada yang berada di pertengahan, dan di antara mereka ada yang berlomba, lomba di dalam kebaikan, biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang beliau bawakan ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman di akhirat bertingkat-tingkat sebagaimana bertingkat-tingkatnya kedudukan mereka di dunia. Barakallahu fikum. Satu ayat yang mungkin semuanya kita telah hafal, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Azza wa Jalla, orang yang paling bertakwa. Ayat ini juga menjelaskan tentang kedudukan mereka-mereka yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla juga menceritakan tentang para nabi dan para rasulnya. Ya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itu para rasul kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Padahal mereka itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menjadi jurang pembeda dan pemisah atau yang membedakan kita dengan saudara kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan siapapun adalah apa yang kita ukir di dalam hidup. Mengukir bukan cuma amalan lahiriah, tetapi lebih dari itu adalah mengukir dalam hidup amalan-amalan batiniah. Kita masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah azza wa jalla tidak memandang pada bentuk kalian, melihat pada penampilan kalian, akan tetapi Allah azza wa jalla melihat kepada hasil karya kalian dan apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi ini yang membedakan dan yang memberikan penilaian perbedaan ini bukan guru kita, bukan abi kita, bukan ummi kita, bukan alim kita, tidak. Yang membedakan kedudukan kita di dunia ini adalah pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah letaknya barakallahu fikum, untuk kita membangun diri, melatih diri untuk beramal, berbuat demi pemilik kita, ay karena pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berbuat karena malu, karena fulan, atau karena tidak enak, atau karena takut sama ini, sama itu. Ya, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa dasar pemuliaan itu adalah takwa. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa asas perbedaan pemuliaan itu ada pada ketakwaan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau tiga kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti usaha besar yang harus kita lakukan untuk mengejar kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu berbenah, membenahi amalan-amalan batiniah kita. Orang lain tidak tahu kita ini berbuat, ya, beramal batiniah salah atau benar. Orang tidak ada yang tahu. Yang mengetahui kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. takwa di dalam hati, kesabaran di dalam hati, rasa takut di dalam hati, tawakal kita di dalam hati, keikhlasan kita di dalam hati, harapan kita di dalam hati. Semuanya amalan-amalan besar yang terkait dengan hati kita yang harus selalu kita lakukan pembenahan padanya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang menjadi asas dasar perbedaan antara satu dengan yang lain. Sama-sama beramal, sama-sama pelajar, sama-sama sekian tahun dia duduk belajar, sama-sama hafidhul Quran atau menghafal riwayat-riwayat sahihah, hadith Nabi, Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, dihafal sama-sama, ya, barakallahu fikum, belum tentu dia sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena yang akan menjadi asas perbedaan dia adalah amalan-amalan besar yang ada di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Mungkin fulan ketakwaannya kurang, oh ini tinggi. Mungkin imannya ini kurang, itu tinggi. Sama-sama dia melakukan amalan lahiriah besar-besar. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, rahimani wa rahimakumullah, harus kita belajar untuk kemudian melakukan upaya-upaya besar terkait buat diri kita sendiri, mengolah dan mengelola amalan-amalan batiniyah. Amalan-amalan batiniyah. Barakallahu fikum. Baik, jadi ini kehidupan di dunia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antaranya, faminhum zalimun li nafsih. Ada orang yang berbuat zalim terhadap dirinya. Ada di pertengahan. Ada juga orang-orang yang sabiqun bil khairat, yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa fi hadits syafa'ati. Dalam hadits syafa'ah kata beliau, annallaha yukhriju minan nari man kana fi qalbihi wazn dinar. Waznu dinarin min iman. Thumma man kana fi qalbihi wazna nisfi dinar min iman. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengeluarkan orang dari api neraka, yaitu orang yang di dalam hatinya seukuran dinar dari keimanan, uang dinar. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari dalam neraka orang yang di dalam hatinya seukuran setengah dinar dari keimanan. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'iratan. Keluar dari dalam neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya dari kebaikan seukuran biji gandum. Thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu burra. Kemudian keluar dari dalam neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar bur, yaitu biji gandum juga. Summa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu dzarrah, ay minal khair minal iman. Kemudian keluar dari dalam neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya dari al-khair ay al-iman seukuran dzarrah, yaitu biji sawi. Dzarrah ya ukuran atom yang paling kecil. Barakallahu fikum. Molekul yang paling kecil, afwan. Unsur yang paling kecil, dzarrah. Ayat hadis ini Barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla melalui Nabi-Nya alaihi salatu wasallam membedakan bahwa sebesar apapun iman yang ada pada diri seseorang akan menyelamatkan dia. Ya sebesar apapun, ya ukurannya mungkin seperti satu dinar atau setengah dinar atau mungkin seperti biji gandum. Ini menunjukkan bahwa ternyata ahlul iman itu adalah tatafadu, bertingkat-tingkat, berbeda-beda kedudukannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, disinilah letaknya untuk kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik dari saudara kita. Menganggap diri kita lebih dari saudara kita barakallahu fikum. Setinggi apapun amalan yang kau lakukan, jangan ada anggapan pada diri bahwa kita itu lebih baik dari fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Kapan saja kita menganggap hal itu di dalam hidup, bahwa kita lebih baik dari saudara kita, itu adalah kemaksiatan. Sebagai bukti Anda di bawah dia, karena Anda terjatuh di dalam dosa, dosa besar barakallahu fikum. Ujub rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamatul afiyah. Kita masuk kepada soal yang ke-40. Maddalilu ala annal imana yashmalu dina kullahu indal itlaq. Soal, apa dalil bahwa iman itu mencakup seluruh bagian agama di saat disebutkan secara mutlak, itlaq, iman? Al-jawabu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadith Wafad Abdul Qais, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadith Wafad Abdul Qais, delegasi barakallahu fikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amirukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian untuk beriman hanya kepada Allah semata. Qala, Rasulullah bersabda, atadruna mal iman billahi wahdah. Tahukah kalian apa iman kepada Allah semata? Qalu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Azza wa Jalla, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Aku perintahkan kepada kalian agar beriman kepada Allah semata. Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, perhatikan baik-baik. Iman itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa an tuaddu minal maghnamil khumsa. Iman itu, kata Rasul alaihi salatu wasallam, engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau mengeluarkan dari harta pampasan perang itu 1/5 buat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam ditanya apa itu iman, atau beliau bertanya tahukah kalian itu iman, para sahabat Nabi menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jawaban Nabi alaihi salatu wassalam ternyata rukun Islam, masuk di dalam rukun Islam, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini artinya bahwa ketika iman itu disebutkan sendiri tanpa ada kaitan yang lain, maka di dalam iman itu masuk seluruh agama. Islamnya, ihsannya masuk padanya, cabang-cabang, ranting-ranting keimanan masuk bar, ranting-ranting agama masuk bar, cabang-cabang agama masuk ke dalam kategori iman. Ini kalau disebutkan secara mutlak, lepas begitu, iman kepada Allah. Berarti masuk semua yang terkait dengan urusan agama. Soal yang ke-41. Madalilu ala ta'rifil iman bir arkanis sittati inda tafsir. Soal, apa dalil definisi iman dengan rukun-rukun yang 6 ketika dirinci? Al-jawab. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu Jibril alaihi salam akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Jawab ucapan Nabi alaihi salatu wassalam di saat beliau berkata, lamma qala, di saat berkata kepada beliau Jibril alaihi salatu wassalam, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada kada qada, ai kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini iman. Makanya barakallahu fikum, di saat kita melihat karyanya para ulama, perbicaraan tentang iman tidak keluar dari pembahasan terkait dengan rukun al-iman, al-islam, dan seterusnya. Cukuplah gambaran terkait dengan bagaimana pembahasan al-iman dalam kitab al-usul al-thalathah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berbicara tentang prinsip keimanan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Apa itu? Pertama, berilmu tentang Allah. Berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Kedua, berilmu tentang agamanya. Berilmu tentang Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilmu tentang barakallahu fikum agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mari kita langsungkan soal yang ke-42. Ma daliluha minal kitab jumlah. Mana dalilnya dari Alkitab ay Al-Quran secara keseluruhan? Al-jawab, qaulullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriki wal maghrib. Bukan kebaikan itu hanya kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Namun keimanan, kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada para nabi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Wa sanadzkuru insyaallah dalila kullin 'ala intiradihi. Insyaallah kata beliau, kami akan menyebutkan dalil setiap bagian. Beliau akan mulai barakallahu fikum. Kata beliau, ma ma'nal imani billahi azza wa jalla. Apa makna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Al-jawab, huwa tasdiqul jazim min samimil qalbi biwujudi dhatihi ta'ala. yaitu pembenaran yang pasti yang muncul dari lubuk hati terkait dengan keberadaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mawujud. Allah Azza wa Jalla itu ada. Kenapa harus demikian? Iya. Karena di sana ada orang yang mengingkari keberadaan Allah. Seperti ya kaum komunisme barakallahu fikum. Mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi lam yasbaq bidhiddih. Walam ya'qub bihi. Huwal awwalu falaysa qablahu syaih. Wal akhiru falaysa ba'dahu syaih. Wadzahiru falaysa fawqahu syaih. Wal batinu falaysa dunahu syaih. Tidak ada yang mendahului Allah lawannya. Dan tidak pula menyusul ya dari tandingan did Allahu Azza wa Jalla itu. Dialah zat yang al-awwal. Tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Wal-akhir. Dia yang akhir. Tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Wal-zahir. Dia Allah al-zahir. Tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Dia Allah al-batin. Falaysa dunahu syai. Tidak ada selainnya sesuatu apapun. Hayyun qayyumun ahadun samadun. Dia Allah Azza wa Jalla. Zat yang maha hidup. Yang maha perkasa. Esa. Tempat bergantung. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kufwan ahad. Tidak beranak. Dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun sekufu, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada wujudnya Allah. Harus ditanamkan. Keberikutnya kata beliau, menanamkan di lubuk hati selain terkait dengan wujudnya zat Allah, menanamkan terkait dengan watauhidihi biilahiyatihi, menanamkan di dalam sanubari kita tentang tauhid Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau itofahkan kepada biwujudi dzatihi ta'ala, watauhidihi biilahiyatihi, mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Lah ini pembahasannya sangat-sangat luas barakallahu fikum. Bentuk peribadatan itu luas sebagaimana bentuk kesyirikan itu luas. Terkadang seseorang barakallahu fikum seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan salah satu bentuk kesyirikan yaitu syirkun fil iradah, syirik di dalam iradah saja. Kemauan, keinginan. Kalau seseorang sudah terjatuh ke dalamnya, maka beliau mengatakan bagaikan orang yang berada di lautan yang tidak bertepi. Berat untuk selamat. Susah untuk selamat. Ya? Iroda, kemauan dan keinginan misalkan untuk duniawi. Antum barakallahu fikum perhatikan baik-baik kehidupan. Ya, makanya kalau seseorang sudah terjatuh ke dalam ini, melirik kepada dunia barakallahu fikum, berat, susah untuk kemudian dia bisa kembali. Beliau gambarkan orang yang terjatuh dalam syirkun fil iradah ini bagaikan orang yang terjatuh di dalam lautan yang tidak bertepi. Rahimani wa rahimakumullah. Terlebih agama itu menurut dia menguntungkan duniawinya. Mau diundang, ya tarif dulu berapa? Ya, berapa? 10 juta, oh enggak bisa. Harus lebih dari itu. Nas'alullah salamatul afiyah. ya, tentang bahayanya ya syirik terkait dengan persoalan iradah, keinginan, kemauan. Keinginan untuk menjadi orang yang nomor satu, menjadi orang yang teratas, menjadi orang yang terdepan. Makanya wajar para ulama mengatakan, di saat orang hubbul zuhur ingin tampil, qasimatun lizzuhur, benar-benar mematahkan ya barakallahu fikum pundak-pundak orang yang tertimpa penyakit seperti itu. Kita semuanya mu'arrad ya, dihadapkan oleh itu semua, rahimani wa rahimakumullah. Makanya belajar untuk kita ikhlas itu sesuatu yang sangat-sangat mahal dan juga berat. Bila kita pelan-pelan, ayo jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, kita berharap masuk ke dalam firman Allah Azza wa Jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk, bantuan, lanahdiyannahum subulana. Termasuk upaya untuk kemudian berjuang menjadi orang yang ikhlas, benar tawakalnya, benar sabarnya, benar-benar-benar. Itu semuanya kita berharap dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kan kita merasakan betapa beratnya, betapa sulitnya kita semuanya yang sedang belajar sekarang ini. Barakallahu fikum merasakan itu semua. Semoga itu merupakan keutamaan ilmu atau buah dari ilmu. Kita tahu diri kita kapan kok, aduh imannya lemah, kok kurang, tidak tenang hidupnya. Ya, ya, dosa apa yang saya lakukan? Dosa apa yang saya perbuat? Dia coba kaji mungkin. Ya, ini semuanya adalah buah dari ilmu. Maka kalau kita tidak merasakan adanya perubahan pada diri kita, tidak merasa, ini malah berbahaya. Berbahaya barakallahu fikum. Sehingga termasuk dari barokah ilmu, kita tahu pada diri kita ini perubahan, ya kok apa namanya, tidak tenang lagi ya duduk di majelis ilmu, tidak tenang lagi duduk bersama kalamullah, tidak tenang. Coba apa penyebabnya? Di saat kita mencari tahu, berupaya, ya jangan-jangan ada dosa dan kemaksiatan yang saya perbuat, ini semuanya buah dari ilmu. Kondisi yang seperti ini harus kita jaga barakallahu fiik. Ada orang yang kan tidak sadar kalau pada dirinya itu perubahan yang sangat drastis sekali. Orang yang tahu, ya akhi kok ana melihat anda itu berubahnya seperti ini, misalkan ya, dia tidak sadar. Nah, ketidaksadaran ini barakallahu fikum sesungguhnya masuk dalam perangkap setan yang sangat berbahaya. Maka adanya teman yang mengingatkan, adanya majlis ilmu yang mengingatkan kita, yang menyirami kita, ini adalah nikmat, kondisi yang harus kita jaga barakallahu fikum. Teman-teman kita yang baik, yang mengingatkan kita, yang menegur kita dengan keras, bahkan dengan mengancam dengan ini ketika kita melakukan kesalahan, itu adalah sebuah nikmat di dalam hidup. Hati-hati. Jangan sampai di saat saudara kita mengingatkan kita dengan keras, hati-hati setan. Hati-hati setan barakallahu fikum. Ya, kenapa? Setan akan menanamkan pada diri kita ketidaksukaan, ketidaksenangan, kebencian terhadap sikap. Padahal saudara kita itu menginginkan kebaikan buat kita. Makanya kan barakallahu fikum, coba lihat yang paling berat bagi ahlul ahwa'i wal bida'i dalam sepanjang masa, adanya ilmu tahdir, adanya ilmu hajar. Ya, disikapi, tidak diberikan salam, ini paling berat. Ya, barakallahu fikum, atau kalau istilah kita ya ini hukuman sosial. Hukuman masyarakat, oh, orang jelek barakallahu fikum disikapi. Rahimani wa rahimakumullah, maka itu adalah hukuman sosial sangat berat dirasakan. Makanya mereka berupaya untuk memerangi ilmu jarh wa ta'dil. Ahlul bid'ah wal ahwa, mereka memerangi dengan getol adanya ilmu ini, barakallahu fikum, yang membongkar boroknya untuk disodorkan kepada umat agar umat meninggalkan paling sangat-sangat dibenci. Atau dengan bahasa umumnya, adanya amar ma'ruf nahi mungkar itu benar-benar amalan yang sangat dibenci oleh setan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkait dengan luasnya persoalan masalah akidah dan tauhid, ternyata kita sering jatuh bangun padanya. Ia sekarang, masya Allah, lurus niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Nanti ketika ada ujian musibah, goyang. Nah, kita mengerti diri kita goyang, itu merupakan buah dari ilmu, barakallahu fikum. Luasnya terkait dengan persoalan ma'rifatullah, berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ternyata luas pembahasannya. Para ulama sampai khusus menulis terkait dengan tauhidullah. Pembahasan besar al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab tauhid itu berbicara tentang akidah, terlebih khusus tauhid uluhiyah dan segala macam bentuk penyimpangan dan penyelewengan padanya. Dibongkar oleh beliau, barakallahu fikum. Mulai dari hal yang besar sampai penyimpangan dan penyelewengan terkait masalah akidah pada hal yang paling ringan. Berikutnya, termasuk di dalam keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu warububiyyati, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Ya, Allah penguasa alam, Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala apa yang dibutuhkan padanya. Betapa banyak pelanggaran yang terjadi dalam hal keimanan kepada Allah dalam tauhid rububiyah. Kalau tadi tauhid uluhiyah sudah terlalu luas, dalam tauhid rububiyah juga terdapat, barakallahu fikum, penentangan. Wa asma'ihi wa sifatih, dan pada nama-nama Allah, mewujudkan, mentauhidkan Allah dalam hal nama-namanya dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga terjadi penyimpangan yang sangat hebat, barakallahu fikum, padanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita langsungkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.